batas kota, selalu teringat padamu. Wajahmu selalu terbayang waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Engkau di seberang sana.